Adi nakal beli nu nyayangin, adi selingkuh beli nu nyayangin, adi singtai nepatin janji beli masih nu nyayangin. Sing ada kena beli megaten, sing ada kena beli naduanen. Ya dia stun solah adine, subekali wat batas. Beli satia teken janji niraga, gas marah metunangan. Lakarnya gateresna, apang tu sing mepalasan. Adi masih orang lakar satia, ilu masih nyaga tresna. Jadi astun ada anak manine luungan teken beli. Beli satya adi, satya kanti mati. Dumugi adi bisa ngubah sikap adine cara nepidan. Beli satya adi, satya kanti mati. Dumugi dasang yang widingi jenin, iraga satia kanti mati. Adi selingkuh beli nu nyayangin, adi sing tae nepatin janji beli masih nu nyayangin. Sing ada kena beli megaten, sing ada kena beli naduanin. Jadi astun solah adine, subekali wat batas. Beli satia teken janji niraga, dugas marah metunangan. Lekarnya geteresna, apang tu sing mepalasan. Adi masih ngorang lakar satia, milu masih nyaga tresna. Ya dia stun ada anak monine luungan teken beli. Beli satia adi, satia ganti mati. Dumugi adi bisa ubah sikap, adi ni cara nepijan. Beli satia adi, satia ganti mati. Dumugi dasang yang di ujanin, ilaga satia ganti mati. Ganti mati, ganti mati. Satya ganti mati. Oh oh oh oh. Beri mu satya teken adi. Satya beli ne ganti mati. Dumugi dasanya ini, ujanya niraga satya. Beli mu satya teken adi. Satya beli ne ganti mati. Dumugi dasanya ini, ujanya niraga satya. Beli mu satya teken adi. Satya beli ne ganti.